Aku gak bisa ngebohongin perasaanku, walaupun dia milik orang lain. Aku raiso ngapusi yang aku cemburu, tapi aku iki cemburu sopo-sopomu. Pengen ku ungkap ke sayang, tapi tiada guna. Statusku karo kowe iki cuma sahabat. Kepiye meneh carane nutupi rasa iki, kadung tresno karo kowe atiku sing loro dewe. Pengen ku nyanding kowe tapi wis ono sing duwe. Aku mundur yen jalurmu wis melangkung. Aku mundur yang janurmu.